Ada pertanyaan barangkali? Ya, masih ada sisa pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustadz yang dulu kita mengenal dakwah ini, kita rata-rata masih di bangku-bangku sekolah SMU, bahkan sebagian ada yang kuliah, sehingga waktu itu kita banyak yang keluar dari pendidikan-pendidikan umum dengan pandangan banyaknya kemungkaran di dalamnya dan tidak lain untuk kepentingan dunia, apalagi dengan ijazah, tidak lain untuk kepentingan dunia apalagi dengan ijazah yang ada di situ. Ya, inilah sekarang kita menghadapi zaman yang berbeda. Dulu tahun 90-an awal banyak ikhwah yang begitu mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah, kemudian mereka dengan semangat, dengan rasa tawakal, dengan rasa ingin memenuhi ketentuan-ketentuan syariat, kemudian banyak di antara mereka yang kemudian keluar kuliah ingin menyelamatkan dirinya dari berbagai penyelewengan-penyelewengan yang ada. Namun sekarang berbalik. Dulu yang ayahnya keluar, sekarang anaknya yang dimasukkan. Dulu ayahnya bukan main, keluar. Tapi sekarang eranya sudah berubah, anaknya yang dipaksa-paksa untuk masuk. Ya, kalau anaknya kemudian dapat hidayah lagi seperti ayahnya, sehingga kemudian mendapatkan taufik hidayah, dan kemudian ia bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh ayahnya. Itu yang kita harapkan. Tapi tentu saja, apa yang kita harapkan tidak selamanya kemudian sama. Kemudian apa yang kita harapkan itu tidak semuanya bisa terjadi. Nah, oleh karena itulah kita tidak perlu berspekulasi. Ah, nanti kan anak saya begini dan begini. Kita mengamalkan sesuatu yang jelas tuntunannya. Kita mengamalkan sesuatu yang memang secara syariat sudah terang, jelas. Jangan kemudian kita berspekulasi. Untuk anak kita kok coba-coba. Itu kalau pakai minyak kayu putih. Apalagi kalau dalam masalah agama, pakai minyak kayu putih saja tidak boleh coba-coba. Apalagi dalam masalah agama. Ini masalahnya hidayah. Hidayah tentu Allah yang akan memberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Bagaimana adab yang benar bagi orang tua terhadap para pengajar anak-anaknya? Adab yang benar sebagaimana adab yang dituntunkan di dalam syariat. Sebagaimana dituntunkan dalam syariat. Apa? Kalau hubungannya terkait dengan anak-anaknya yang diasuh, diajar oleh ustadznya misalnya. Kemudian ada hal-hal yang tidak berkenan, maka sampaikan secara santun, secara penuh adab. Kalau ketika misalnya pengajar ada sesuatu yang kurang berkenan, ada perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang berkenan, itu kalau ada, Kalau tidak ada, adabnya tetap menghormati pengajarnya, ya, menyampaikan, ya, rasa terima kasihnya, jazakumullahu khaira, ya, karena telah berupaya mendidik, mengasuh, membimbing anak-anaknya, ya. Dan lebih daripada itu mendoakan, mendoakan untuk para pengajar anak-anaknya agar senantiasa diberi sikap istiqomah, diberi kesabaran, ya, kemudian diberi segala kecukupan, kemudahan di dalam membimbing anak-anak kita. Ini diantara adab-adab yang harus ditunaikan. Sehingga dengan demikian, ya, dengan adab yang baik itu bisa menjadi salah satu sebab turunnya keberkahan kepada anak-anak kita dari hasil pendidikan tersebut. Bagaimanakah sikap orang tua jika anaknya terpengaruh kehidupan maya, Facebook, internet, dan lain-lain, sehingga mempunyai hubungan dengan orang awam hingga sulit diingatkan? Padahal semenjak mengenal dakwah, orang tuanya telah berusaha dan membimbingnya. Ya, ini salah satu dampak, ya, salah satu dampak dari dunia maya yang tidak terkendali. Bila memang kita melihat anak-anak kita seperti itu, ya, kita sebagai orang tua, ya, selain berdoa, juga terus-menerus memberikan nasihat, mengingatkan, ya, bagaimana Facebook, ya, sehingga kemudian berkenalan dengan orang-orang awam. Ya. Kalau berkenalan, terus akhirnya berhubungan, dalam pengertian berhubungan, terus menjalin secara intens, intensitas kontaknya terus-menerus. Ya. Apalagi sampai melalaikan waktu-waktu sholat. Ya. Apalagi sampai melalaikan, ya, tidak mengingat Rabb-nya, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan dunia maya. Maka yang demikian ini, kita sebagai orang tua harus terus memberikan nasihat. Ya. Berikan nasihat, berikan pengertian, ya. Dan kita berusaha untuk tidak emosional. Ya. Kita berusaha untuk tidak emosional. Dialog dengan anak kita. Apa sih sebabnya kamu kok terus-terusan, ya, berinternet terus? Kamu kok sibuk dengan alat yang satu ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan tentang kejelekan-kejelekan apabila internet itu tidak, ya, tidak segera dihentikan. Ya. Sampaikan kejelekan-kejelekannya. Mudah-mudahan dengan demikian ia tersadar. Ya. Itu yang harus kita upayakan. Memang sulit diingatkan kalau orang sedang senang-senangnya internet, biasanya agak sulit. Ya. Tapi bukan berarti lantas kita putus asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan kepada kita untuk tetap bersemangat. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Fasta'in billah wa la ta'jaz. Terus, ya, bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberi manfaat kepada dirimu. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar hati anak kita dipalingkan dari, ya, kesibukannya dengan dunia maya. Minta tolong kepada Allah. Ya. Wala ta'jas, dan jangan kemudian kita merasa lemah. Ah, sudahlah, biar saja, putus asa namanya. Jangan. Jangan sampai demikian. Terus berusaha, ya, berikhtiar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimanakah sikap orang tua yang terlanjur menyekolahkan anaknya di sekolah SDIP yang bermasalah? Ya sudah tahu itu bermasalah, masih dimasukkan. Iya. Atau bermasalah baru ketahuan setelah masuk. Kalau memang sudah jelas seperti itu, tarik. Ya. Tarik. Karena semua itu adalah tanggung jawab kita. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua yang soleh. Menyelamatkan anaknya. Menyelamatkan anaknya. Jangan sampai anak kita terseret. Kena syubhat-syubhat. Ya. Kerancuan-kerancuan berpikir. Ya. Anak kita mengalami kerancuan berpikir. Ini yang berbahaya. Kita tidak tahu kapan syubhat itu bersarang pada diri anak kita. Segera selamatkan. Begitu kita tahu bahwasanya sekolah itu adalah sekolah yang bermasalah. Jangan biarkan anak kita berada di tempat lingkungan yang tidak baik. Kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, penyebab syabab, para pemuda, mengalami perilaku-perilaku yang menyimpang, di antara sebabnya adalah bi'ah, lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik. Kita ingat hadis Nabi SAW tentang kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa. Ketika orang ini bertanya kepada seorang alim, apa yang diarahkan oleh seorang alim ini? Kata orang alim ini, engkau pindah ke daerah sana. Karena di daerah sana, orang-orangnya, penduduknya, masyarakatnya, mereka beribadah kepada Allah. Dan engkau jangan sekali-kali kembali ke daerahmu. Karena apa? Karena di daerahmu, masyarakatnya, orang-orangnya, penduduknya, buruk, jelek. Itu artinya apa? Pelajaran dari hadis Nabi SAW ini apa? Tentang masalah bi'ah, lingkungan. Salah satu dari lingkungan, selain lingkungan masyarakat, lingkungan bertetangga, juga ada yang disebut dengan lingkungan sekolah. Ya, sekolah itu adalah bagian dari sebuah lingkungan. Ya. Salah satu lingkungan itu adalah sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, ketika lingkungan sekolah sudah bermasalah, tidak kondusif, tidak baik untuk keselamatan agama dari anak kita, selamatkan segera. Selamatkan segera. Ya, sebagaimana nasihatnya orang alim di dalam kisah, siapa? Kisah pembunuh 100 jiwa ini. Itu yang dilakukan. Jangan dibiarkan. Jangan didiamkan. Sudah tahu tempat lingkungannya bermasalah, kok malah dibiarkan. Oleh karena itu, tindakan kita sebagai orang tua yang saleh, maka harus segera menyelamatkan anak kita dari lingkungan yang tidak baik tersebut. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwah yang membenarkan subhat-subhat yang dilontarkan pihak-pihak pengelola SDIT yang bermasalah sebagai bentuk pembelaan agar keberadaan anaknya di SDIT tersebut tidak dipermasalahkan? Yaitu namanya subhat. Dia mencari sisi-sisi pendalilan agar apa yang dilakukannya termasuk mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Untuk apa? Untuk sesuatu yang ia lakukan, untuk kesalahan yang ia lakukan. Dia mencari pembenaran. Maka yang demikian ini orang-orang yang tidak jujur. ya, tidak jujur dengan keadaan yang ia lihat. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, kalau sudah tidak bisa dinasehati, ya sudah, dia akan siapa menanam, ya, maka dia akan memanen. Ya. Nas'alullaha salamahu al-afiyah. Apakah benar Ustaz termasuk pendiri Yayasan Al-Madinah Solo? Iya, saya termasuk salah satu pendirinya. Begitu. Saya pernah diundang dalam rapat dewan pendiri. Saya sampaikan keberatan-keberatan saya, sikap berlepas diri saya atas apa yang dijalankan oleh orang-orang di Yayasan Al-Madinah yang ternyata mereka menjalankan tidak sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Al-Madinah itu sendiri. Awalnya kita mendirikan yayasan itu adalah dalam rangka untuk memayungi pondok pesantren yang kita dirikan. Tapi kemudian melebar, terjadilah mukhalafat, terjadilah penyelewengan, ya, terjadi kemudian penyelisihan terhadap syariat. Dan seterusnya. Saya sampaikan. Sebagai bentuk iqamatul hujjah, nasihat. Dan semua itu saya menyatakan berlepas diri dari yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang sekarang. Mengapa dilarang menimba ilmu di Al-Madinah Al-Munawwarah? Allah alam, siapa yang melarang? Al-Madinah yang mana ini? Maksudnya di kota Madinah atau di mana? Allah alam. Afan Ustaz, apakah Al-Madinah Solo itu sekolahan salafi? Ya, kalau mengajarkan sesuatu yang bukan salaf, masih kita mau mengucapkan itu sekolahan salafi? Setahu saya salafi tidak pernah mengajarkan demokrasi. Dan banyak mukhalafat yang lainnya. Sampai terikat dengan bank ribawi yang katanya sudah rujuk, alhamdulillah kalau sudah bertobat. Dan banyak lagi penyelisihan-penyelisihan syariat yang jelas sudah saya sampaikan ke orang-orang pendirinya. Jadi kalau saya ditanya apakah Ustaz memberikan rekomendasi memasukkan anaknya ke sekolah Al-Madinah, saya sebagai pendirinya, jangan memasukkan anak ke sekolah Al-Madinah di Solo. Alasannya apa Ustaz? Mau rinci? Ya, tidak cukup daurahnya sehari. Sudah saya sampaikan. Banyak sekali. Yang saya ucapkan itu 1, 2, 3. Banyak sekali. Datanya itu banyak. Datanya. Banyak sekali. Makanya saya berani katakan, kalau ada yang memasukkan sana, saya cegah. Jangan. Kalau antum merasa kasihan kepada anak antum, kalau antum merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Zaid, mana lagi yang belum? Sudah semua? Insyaallah mungkin sampai di sini dulu. Atas segala kekurangan, keterbatasan penyampaian yang ana sampaikan, yang ana lakukan pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.